kerana yang melalaikannya dari mereka semayang tidak lain melainkan harta. Haa, sebab pokoknya lah orang yang kumpul kepada Allah kerana harta. Haa, kalau kita kan pada hari ini tak semayang kerana harta. Adik-adik, sebabnya orang kan tak boleh nak bayar. Tu kira duit. Haa, jawab dia kira-kira kira-kira kira-kira aku dalam bank ni. Tu kira-kira, bank ni orang semayang kerana Allah. Nak kira Allah kita hari tu. Ya, Allah yang bila kerana harta. Sebab tu saya nak beritahu, kerana harta ada orang tak semayang. Sebab itu tidak ada tidak semayang. Haa, tu kena ingat tu. Adakah kita semua istilah tidak semayang? Haa, ada ni tidak puasa. Haa, tidak puasa ni ada. Tidak semayang ni tak ada. Tidak semayang ni tak ada. Orang tidak tak ada. Haa, ada pun dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, tak pernah letak sekali. Orang pun dah dapat saya yang berdapat ni. Haa, cuma kita tu cakap tidak semayang, tidak semayang. Kalau ada tidak semayang, ni pun betul lah orang kaya. Betul tak? Walaupun dalam kitab tersebut, ada orang dikumpul tak semayang kerana apa? Kerana harta. Maknanya harta bukan penyebab orang tu boleh selamat daripada dia tak semayang. Harta tak semayang. Walaupun ayat ni lah. Aku kena ingat insyaAllah. Atau kerajaan ni, kerajaan. Jadi kerajaan. Kerajaan dikumpul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul syekh. Kena awam ni antara kelebihan Allah Ta'ala bagi mana dia. Dia tak pernah terbuka, tak pernah bertemu. Mungkin canggih di kerajaan tu. Cuba kita fikir. Kita berlari tu selama ini. Berapa ribu kali dah kita ketemu. Kita ni manusia biasa ni. Fir'aun ni ayat hidup tak pernah bertemu. Disebabkan dia tak pernah bertemu. Dia fikir dia pernah hebat sekali. Allah sekali kumpul. Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini terasa berlaku pada Fir'aun. Kumpul kepada Allah. Itu. Atau kerajaannya. Jika ia seorang pemegang kerajaan pemerintahan. Kerajaan ini pegang pemerintahan. Tak payah. Tak semayang, satu lah, lagi satu lagi dah. Puluh orang tak pendapatan. Dia tepuk orang pun terlewat di sini. Apa dia? Pening kepala. Malaysia ni terlewat pening. Satu Malaysia. One Malaysia pening sampai lewat. Betul. Kita kena menimbul pula. One lewat. Lewat lewat pula. Dia ada satu problem juga. Kita ni. Kita tak boleh berbelah pengak mana-mana tadi. Mana tahu takut-takut dia betul-betul pun lewat. Nak nipu, biar macam cerita buat pandi. Pak Pali kena tipu. Padahal Pak Pali ni bodoh. Dia naik satu kapal terbang. Dia duduk dekat depan tempat VIP. Mari perangkat di pujuk. Tak boleh depan pojik. Ini tempat VIP. Pojik ambil ini selah belakang tu. Orang ni, saya tak suka dalam sini. Saya tak nak pergi lain. Kata Pak Pali. Mari perangkat di pujuk. Pak makan. Tiga tak makan. Empat tak makan. Semua perangkat di pujuk. Pak makan. Nah, nanti kerja mana nak buat? Habis sekali pergi jumpa dengan pilot. Habis apa? Pergi jumpa dengan pilot. Lepas pilot kata, susah. Oh, boy. Dia tu mari. Nanti besi sikit dengan orang tu tadi. Kau Pak Pali. Bibi-bibi-bibi. Orang tu kata, okey, nak pergi belakang. Tapi tu tak tahu sekali. Cuma ni kau boleh pujuk. Kita tak nak nak pujuk. Tak semakan. Tiba-tiba kawan tu tiba kita sekali. Kau pindah belakang. Dalam selama kali kita ada kemarin-kemarin dengan peminum. Dia kata, aku pindah diri. Dia ke mana? Dia kata, nak pergi belakang. Oh, kata, aku ke belakang. Depan ni, ini. Oh, duduk belakang tu. Oh, ada orang yang menipu, tak kantoi. Dia menipu ni, dia orang satu terkantoi lah. Kalau tu malu, dia nanti cerita ni, menipu ni, kena kena tak jangan. Kaedah Islam, kalau kita ada dalam bukti, dalam bukti tersebut meragukan. Ingat, tidak boleh meragukan. Kalau kita tengok hukum zina sebagai contoh, mesti 4 orang saksi. 4 orang saksi. 4 orang saksi itu mesti meyakinkan, tidak boleh meragukan dalam satu tahap bahawa orang saksi itu melihat zakar masuk dalam kemaluan tersebut seperti mana masa kali celak masa nombor tersebut. Itu disebut oleh Nabi SAW. Memang perempuan orang nampak, tidak boleh selalu ini. Kalian, orang kursi ustaz, saya tengok ni selalu ini. Oh, tak ada sekali. Dia mesti mana pun ada tengok dulu. Aku cinta. Masuk kat meja, dia tengok pula satu bawah ni. Kuat, konek. Masa patah. Nak kuat, kuat, konek. Mana dia? Kalau orang, empat orang tengok, nampak yang masuk, mesti zina takkan berlaku sebab bawa masuk. Dia tegur. Woi, kau tak tahu zina. Kan tak selamat dia dulu zina. Tentu, kan tahu kiki ke ni. Islam memang selamat. Ambil itu Islam. Dia akan laku ni macam-macam. Malaysia ni pening. Macam cerita kat Kelantan. Anak di Kelantan, Haji Muntah, saya tengok. Semana Haji Muntah lawan, aku tak tahu. Nanti Haji boleh kaji Haji Kelantan untuk tentang atau tentang kerja. Isu kalimah Allah. Di Malaysia ni macam mana penggunaan kalimah Allah di Malaysia, di Islam ni bagaimana? Anak ni pun ada lah tentang kita kerja, tak ada patah-patah, kajian ni dipanggil. Kita pergi lah, 7 orang doktor, 6 orang tidak doktor. Oh, doktor tinggi habis. Lepas tu yang kedua tu anak, yang tiga doktor Nur Mansi, Muhammad Nur Mansi, satu lagi doktor Johan Iman. Tiga-tiga doktor, anak doktor yang tidak doktor. Anak pun orang lah, pernah bertahun-tahun kerja depan doktor. Orang Kelantan pula dia buat peringkat di Kelantan. Tunggu. Orang di tengah kita bertahun tak kerja. Anak pula hari tu penunggu nak buat sepiak. Pergi bertahun tak kerja hari tu. Semua hari pula tu. Orang tu buat pula. Tak entah apa. Tapi hari ni pula. Apa ni? Sepiak nak makan. Tapi ni dia buat di situ. Kita kat Kelantan ni. Entahlah aku tak kerja. Semua orang tu akan buat kat doktor. Ustaz apa orang tunggu. Kita ni. Tak lah. Kedua pula mampu pula pelik. Wajib. Orang sekarang ni pakai kerisi bonji dah. Kita boleh pakai wajib lagi. Haa bonji tak. Kita tak sekolah bentak lah. Kita kerja. Bentak. Alhamdulillah lah. Dok bentak hari tu aku sekali Dr. Sidik Mazir, Dr. Nur Manusi, Dr. Johan Imam Kisara. Dia kata akan terima hujah kita. Alhamdulillah. Sidik Mazir akan tak setuju penggunaan kalimah Allah di Malaysia. Lepas dia dengar kita bentak, dia pun tak boleh terima hujah kita. Boleh penggunaan kalimah Allah di Malaysia. Alhamdulillah. Tak boleh. Habis orang yang tersebut, waktu malam tu pula pergi tembak. Jumpa lah dengan beberapa orang ini lah. Sebab ada yang dilimpuk ni, kita dapat VIP ya. Dia tembak apa pun YB ni. Dia lepak apa pun YB Kelantan tu. Duk lepak, tembak. Keluar ke sini nak Kelantan. Ni Syekh ni betul kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang di Kelantan di isu ni, apabila kuni pergi terawak. Cerita pasal minyak di Kelantan. Kuni! Sebab apa? Antara saya kuni kata apa? Rakyat di Kelantan ada hak loyalty. Kalau kerajaan pusat ambil duit tersebut tak lagi pada rakyat Kelantan dan duit itu digunakan kepada negeri-negeri lain, negeri-negeri lain makan duit haram. Patua kuli, patua kuli, patua kuli, patua kuli, penting habis. Pati tak ada lagi, pati ni pun pati apa dia. Oh, ada apa dia kuli, aku tak nak buat. Oh, ni kelaka kok ni kuli dengan tema. Ini berlaku dekat Kelantan di isu. Tapi betul ni kuasa Allah pun tak halua oleh kuasa ini. Ni, kalau itu 3 hari bulan ni nampak satu debat perdana. Debat antara Tuan Ayub dengan Datuk Ustaz Musloh Datuk tu Nazri Ali tu, Nazri Ali ni menteri tu kan. Lepas tu satu lagi Ustaz Pak Mamak Kelantan nak panggil debat isu minyak. dua iaitu pelabih al-ayub berdaya dengan Datuk Ustaz setuju debat. Tapi dua orang yang tergurat tak balik kepada balai. Nak dia debat dua hari lagi. Haa, ini berlaku. Dia boleh kasih minyak ni dekat Kelantan. Haa, tunggu-tunggu tak ada tahun-tahun nak jauh doa. Dia peringkut pagi. Tunggu-tunggu ni pula. Haa, dia pagi. Haa, dia. Ini kita berlaku ni Kelantan. Kuasa Allah mintaklah dua daripada kekuasaan. Haa, ni berlaku. Ini berlaku. Yakinlah, Allah SWT. Siap betul lah, yakinlah dimaksudkan. Ada tengok masalah sekarang. Contohlah, ini kalimah Allah. Isu kalimah Allah ni penting lah, ini sebenarnya. Dua hari lepas, berlaku satu penerangan dekat pusat Islam. Dekat sekolah pusat Islam, Mahat Hafiz, pusat Islam dekat Kuala Bumbu. Dia bentak isu kalimah Allah. Pokok dapil, cuma tak setuju kalimah Allah yang gunakan kepada orang bukan Islam. Anak orang sejuk tu, kau ada bentak debat-debat tu, tak pasal-pasal. Pokok-pokok ustaz-ustaz, ulama-ulama dalam yakin. Dia pergi tunggu nama anak. Anak pula, kenapa pergi tunggu nama anak? Nama anak, tak patah-patah dia tunggu oleh bawa jatik. Dia perlu tak boleh, ujah, tak boleh, tak kuat apa-apa. Dan dalam ramah adik tu, apa lah budak-budak itu? Anak nak suruh itu ni. Dia dengar, dia tak ikut anak. Tak, kemana ni? Kenapa? Oh, dia matau tak tutup, ujah, ustaz. Maka tu ujah anak. Anak pada tu, tak ada kan? Ujah mengatakan boleh guna dari Allah ni. Ada pun ada hadis tu. Ada pun ada lah. Allah tak ada sebut dalam Al-Quran. Walau kusima aminillah. Kisah berlaku pada zaman Nabi Muhammad dalam dua kristian. Ini cerita. Dua kristian. Ad-Damid Ad-Dari, satu lagi. Adi bin Hilal. Dua kristian. Dia pergi musafir bersama dengan seorang budak Islam. Budak Islam bernama Budil bin Abi Maryam. Budil bin Abi Maryam. Ini tidak kait ngait dengan Sudah Maryam. Budil bin Abi Maryam. Budil bin Abi Maryam. Dia ni hamba Ad-Dari. Dia berhamba kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu bin Al-Am. Aku bin Al-Aq ni, dia merdekakan Budi. Budi ni lepas dia merdekakan, dia jadi businessman. Berniaga. Arab dulu merdekakan mana? Syria, Syah. Pergi Syria berniaga. Bersama dengan dua kritis. Pergi-pergi sampai dekat Syah pada waktu, si Budi ni sakit. Sakit bawah pada depan pada mati. Dekat-dekat nak mati tu dia suruh wasiat. Dia suruh segala harta-harta di kritis ni perlu bagi kepada anak-anak beranak dia dekat Madinah lagi. Mati tu pun Budi dekat Syria. Tanah mayat dekat tu, surat tu ambil ke kubur kristian, bawa ke dalam harta-harta ni, bagi semua harta ni kepada kuasa kepada Budi. Dia bagi semua harta tu ni tak bagi. Itu satu bekas. Al-Inak yang tengok. Ada satu bekas yang diperbuat daripada Perak. Dan bekas itu tertulis dengan tulisan emas. Yang ni, kubur kristian ni curi. Bila curi, surat tu macam mana tak tahu boleh sampai kepada tangan kurang kepada Budi. Kuasa tu bila dapat surat tu tengok ni, ada satu benda lagi tak tanda dalam kita. Bekas ni daripada Perak. Bekas daripada Perak. Tak tahu, jangan nak buat, pergi tarik kristian. Orang curi harta bapak kami. Kan dia pada kristian, dah tak boleh nak curi. Lapor pada Nabi SAW. Nabi Muhammad telah panggil orang kristian, Nabi tadi, orang yang curi tak harta pun eh. Kristian kata tak, kami tak curi. Allah Ta'ala pun turun ayat Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 106. Pada istimah ni bila, dua kristian yang halal bersumpah dengan nama Allah. Oh, ayat Quran clear juga dalam Al-Quran. Mengatakan kalau orang kafir ni, orang kristian, bila dia menafikan satu benda, semuanya pun dia mesti bersumpah. Dan sumpah tersebut mesti menggunakan nama Allah. Ini tak ada yang mengatakan orang kafir kalau dia sebut nama Allah, sebut nama boleh, satu lah. Kalau nak kira hukum lain, hukum ni, hukum sembelih, ahli kita. Yang boleh dengan terani, kalau dia orang sembelih ni, dia sembelih ada orang boleh dimakan. Sebab apa sembelih ahli kita boleh dimakan? Sebab orang yang boleh dengan terani, dia sembelih, dia akan baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sembelih, dia boleh dengan nama Allah. Sebabkan itu, sembelih orang yang boleh dengan terani, boleh dimakan. Tidak ada dalam Al-Quran. Tiba-tiba bagi pokok itu, apa boleh bunuh? Kau boleh bunuh. Hei, kau nak dalam Al-Quran itu. Baru pada itu pun kan? Itu kalau kita sedia Al-Quran. Kalau tengok pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun. La takum sa'ah hatta la tuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Kiamat takkan berlaku atas muka bumi. Selama mana atas muka bumi ini, ada manusia menyebut Allah, Allah, Allah. Walaupun orang kafir sekalipun sebut kalimah Allah, kiamat takkan berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ulama tafsir pula maksud la tuqala fil ardi Allah, Allah, kiamat di sini, dunia tidak akan berlaku kerusakan. Kerusakan takkan berlaku. Dari mana manusia menyebut kalimah Allah. Walaupun yang sebut kalimah Allah, orang kafir sekalipun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran wasmullah kathira la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kau berjaya. Orang kata sebut nama Allah banyak-banyak, mana tahu kata kau berjaya lah lepas ni, mana tahu? Betul je. Mana benda dengan yakin Allah Ta'ala bila dia kata benda tu halal, mesti benda tu baik. Tak kan? Walau tak kita tanam kan? Allah Ta'ala bila dia kata benda tu halal, mesti benda tu baik. Kul fihima ismun kabirun wa manafiqun linnas wa ismuhuma akbaru min naqihima. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad berkenaan arak dan duni. Katakanlah Muhammad kepada mereka, duni dan arak itu dosa dan memang ada manfaat kepada manusia. Arak itu sendiri Allah tak ada manfaat tau. Tapi Allah tak sebut wa ismuhuma akbaru min naqihima. Dia punya dosa lagi besar daripada manfaat. Allah menjadi arak membolak dia lebih besar gara-gara dengan maklumat tapi sikit. Rupa juga bila Allah Ta'ala adalkan kepada kita membenarkan orang kata yang menyebut kalimah Allah, memang ada mubarak, tapi kita teringat maklumat dia lalu tak maklumat dia sikit apa dia bimbang tak lihat dia bimbang ustaz, bimbang kutak lah bimbang syek, kalau kita bimbang lah berat kita, contohlah orang jumpa kita anak-anak dia kereta, kita tak ada orang kawan. Kalau berkata begitu, cek, entah nak kereta jangan, nak kena kereta. Nanti kalau entah kereta, saya kereta entah bawa nanti sampai atas bukit gerik, pancit. Macam mana kalau entah? Kita fikir ni, saya kereta itu lah, takut pancit sampai gerik. Cerdik lah kalau, cakap lagu tu. Fikir kalau orang sikit. Kita nak kereta, kalau sama orang kata apa? Dengan sekarang entah kereta, nanti kereta entah ni pancit atas bukit gerik. Kita sebabkan bimbang, kita nak pancit atas bukit gerik, kita tak kereta itu. Cerdik tu bodoh kalau. Ingat situ ya. Kau boleh kita ni. Kalimah Allah, orang kafir yang punya kalimah. Ya, dia punya kalimah Allah. Betul je, sekarang ni, hak dia nampak dia minta, dia kena. Tapi orang Kristian lain pun kena tahu hal ni. Kristian pun ni, pokok dia, hak korang, pokok dia punya kalimah Allah pula. Sebab apa? Sebab Kristian pun tak kumpulkan. Kristian tak kumpulkan. Sebab Allah dah minta, orang Kristian minta kalimah Allah. Kau minta sama dia, tu, orang agama-agama lain. Ni, kalau nak, kalau nak kecil dia ni, pakai aku dah tak, habis dah pokok kita, pakai kumpulkan ni. Kalau artinya yang mengadakannya, maka ia akan dihiburkan bersama-sama korup. dia mesti buka betul sampai ringan ke mana? Ah, korona lah, dia menjeng, dia akan lagi. Ah, sama korona dia bangkit. Kalau kerajaan yang menarikannya, maka dia akan dihimpunkan bersama dengan bersama-sama Fir'aun. Duk sibuk dengan kerajaan. Sama ada sibuk pun tak apa kerajaan, ataupun nak boleh kerajaan luar. Oh, ambuh je lah, tak faham kerajaan pun nak boleh kerajaan luar. Dia sama kumpul dan semayang. Ha, kau bangkitlah bersama dengan Fir'aun. Ah, walayahulillah. Kalau pula jawatannya selama menteri yang melarikannya, maka ia akan dihimpulkan bersama-sama Ahmad Menteri Fir'aun. Haa, selesa. Dia waktu tengok sangat dekat, dia pergi perhimpunan anggung dia. Sampai tak sempat tak semayang. Haa, kau sama Ahmad lah kau bangkit. Haa, tak ada kata-kata. Dan kalau pula perniagaannya yang melarikannya, maka ia akan dihimpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kau datar kau pusing di muka. Haa, kalau dia kena tengok bisnes, dia menyangka kedai lah, kat kedai tak ingat semayang. Haa, dia dibangkitkan bersama dengan Ubay. Sebab Ubay ni businessman, orang baik, duit banyak. Disebabkan buat dalam bisnes sampai tak kumpul, nak kumpul, nak ingat apa, nak sembah Allah Taala. Lala kali dia ni kumpul kepada Allah. Kita ni ikut benda tu juga. Kalau bisnes sampai tak ingat nak bayar, ha, kita sekali ingat Ubay bin Khalaf, kena ayat bin Khalaf. Eh, kita minum kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis lagi, baru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ni Umar bin Khattab ni. Dia cerita satu hari dia tengok ada seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Apa dia tanya? Katanya, ya Rasulullah, apakah satu-satunya amal dalam Islam yang lebih diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, dia kata kalau banyak amalan Islam, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, macam-macam kita dengar ibadat-ibadat dalam Islam ni. Apakah amalan Allah Taala cukup berkenan itu? Allah Taala cukup syukurkan. Apa dia amalan dia? Tadi tak seorang lelaki kepada Nabi SAW. Baginda menjawab, Nabi telah jawab, ialah sembahyang yang dikerjakan pada waktu ini. Asbara ala waqtiha. Sembahyang pada waktu ini. Nabi Muhammad sebut, yang paling baik dalam hidup siapa dia, sembahyang pada waktu ini. Apa maksud sembahyang waktu ini? Buat tafsiran. Yang pertamanya, sembahyang selama mana tak keluar daripada waktu. Sembahyang keluar waktu, tak sempat masuk waktu apa itu, tidak sembahyang dia, sembahyang dulu. Ada satu lagi tafsiran, asbara ala waqtiha adalah sembahyang di awal waktu. Apa waktu orang azan pun kita tak apa kita semayang pula. Jadi dikatakan as-salat ala waqtiha, semayang di dalam waktunya. Ini ibadat yang paling afdal bagi kita orang Islam. Dan siapa yang meninggalkan semayang, maka dia ada tidak ada apa pun bagi ini. Orang tak semayang tak ada apa pun, kata Nabi SAW. Nabi kata kalau kau tak semayang apa kan, kategori kau ni macam orang tak ada agama. Dan kau dengan etis, kau dengan lingguangnya, kubur. Lingguangnya kau kan bukan Islam. Kita kena lima angin lah, kita tak lain lah kalau kita tak lain. Kita kena lima angin, kita tengah sambil lain, kita kena lapor lagi. Kok kata kafe, kan kita tu? Kita tidak ada agama. Sebab apa? Sebab kita tak semayang. Walayahulillah. Kerana semayang itu tiap agama. Rumah ni perlu kena siap. Surah ni perlu kena siap. Kalau surah kena siap, habis surah. Apa pun kita nak buat, kita ada siap. Kalau ada siap, insyaAllah rumah boleh dibangunkan. Tapi kalau rumah dibangunkan, tak ada siap. Tak ada rumah boleh dibangunkan. Kita pun beragama kumpul murah. Kita nak kumpulkan kita punya agama macam mana kita ada siap. Siap bagi agama kau boleh? Semayang. Semayang yang lebih penting. Lepas tu semayang jangan dilalaikan. Dalam satu hadis yang lain, baginda bersabda maksudnya, apabila seseorang mengerjakan semayang pada awal waktunya, naiklah semayang itu ke langit, serta ia bercahaya sehingga ia sampai kepada arat. Lalu ia meminta ampun bagi orang yang mengerjakannya. Demikian hal semayang itu hingga hari kiamat. Sampai ia berkata, semoga Allah peliharamu sebagaimana engkau memeliharamu. Orang jaga semayang ni, semayang tu sendiri akan naik pergi ke arah. Betul naik-naik tu, bukan sekarang naik, dia bagi cahaya bagi orang yang semayang. Dia naik-naik tu, lepas tu bukan sekarang naik sampai ke arah tu. Sampai dia ke arah tu pula, semayang tu, doa pula pergi tu. Doa pergi tu orang semayang. Apa semayang kata? Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita. Seperti mana kita menjaga semayang. Semayang doa untuk kita. Ini kelebihan orang yang semayang, hidup. Tapi, dan apabila semayang mengerjakan semayang pada luar waktu ni, ayat tadi itu semayang pada waktu. Ini keluar waktu dah. Semayang dulu pada pukul lantar. Semua ni kena dia jama semayang ni. Dia kena jama masjid ke lain. Kita kena jama bukan jama waktu mungkin. Semayang tak nak. Dari sejak tu rumah, tiba-tiba semayang dulu pada waktu pukul sepenat. Ini memang tak ingat anda, tak ingat kita lain. Ada orang pun tak ingat langsung. Dia tak ingat dia semayang apa. Lalu pun sibuk buat kerja. Tak tahu orang tahu waktu, dia tak ingat nak semayang. Dari dekat maghrib tu kena ingat, Allah, anak, semayang dulu lagi. Selain itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, buku lukur ni, buat lukur tak termasuk. Ni ada ni buat lukur. Dia tahu saya, dia lah lewat sikit. Dia lewat sikit tu. Kalau sini lewat sikit. dia ni memang sebenarnya dia wala wala semayang. Kau boleh wala semayang. Kata dia, naiklah semayang itu keramik dengan diri terlumungi oleh gelap kulitnya. Dia tu wala semayang, mana tu naik kau? Tapi ini semua dalam waktu, naik tak macam mana kita semayang dalam waktu. Kalau kita semayang dalam waktu, semayang tu naik dalam dengan bercair. Dia naik dia belum cair pada diri. Tapi kalau kita semayang di luar waktu, semayang memang naik, tapi naik tak ada cair, gelap. Naik dalam keadaan gelap. Okey. Setelah sampai di langit, lalu digulung seperti tubulung yang berbuah dan dipukulkan semutuk orang yang mengerjakannya sambil semayang itu berkata kepada Tuhan, semoga Allah mensia-siakan ini sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Oh, naik Bapak kata, semayang itu boleh bulung, macam mana mana bulung, macam kaya buku bulung. Sebab aku pergi lemak semutuk, oh, macam begitu. Lepas itu, semayang tak berjalan. Ah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kau siat, seperti mana kau siatkan ini. Thank you.